mungkin lebih baik begini. Menyendiri di sudut kota ini, ku tutup pintu hati untuk semua cinta, walau batin ini menangis. Jangan datang atau titip salam, hanya menambah luka di hatiku. Hapuslah namaku, hapuslah semua kisah kasih yang pernah ada. Biarkan aku sendiri, menyendiri tanpa dirimu lagi. Walau harus ku akui, hanyalah kau yang sangat ku sayangi. Hatiku pun tak ingin mencari pengganti dirimu. Walau harus ku akui, hanyalah kau yang sangat ku sayangi. Biarkan aku sendiri, menyendiri tanpa dirimu lagi. Walau harus hanyalah kau yang sangat ku sayangi. Oh, hatiku pun tak ingin mencari pengganti dirimu. Hatiku pun tak ingin mencari pengganti dirimu.